Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أخواتي في الله رحمني ورحمكن الله جميعا para أمهات dan أخوات yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan lanjutkan kajian kita dengan tema Sifatul Mar'ah As-Salihah, sifat-sifat wanita salihah. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah memasuki pembahasan tentang sifat yang berikutnya dari sifat-sifat wanita salihah, yaitu az-zuhud fid dunya, memiliki sikap zuhud terhadap dunia. Dan telah kita sebutkan apa definisi zuhud di dalam syariat, telah pula kita sebutkan beberapa adillah, dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah terkait dengan keutamaan sikap zuhud terhadap dunia. Maka pada pertemuan kita pada pagi hari ini, insya Allah kita lanjutkan sedikit penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan sikap az-zuhud fid dunya. Di antaranya adalah hadis Rasul, sabda Rasul alaihi salatu wassalam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Bagi para ummahat yang mungkin putranya menangis atau ya rewel, bisa diajak keluar dulu, ditenangkan, ya, baru kalau sudah tenang bisa diajak masuk lagi agar tidak mengganggu kajian kita dan tidak mengganggu ummahat yang lain. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dalam sunannya dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, Hadis ini sahih li ghairih. Sa'ad, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an mengisahkan. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala, pernah suatu ketika ada seorang pria yang datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan, ajarkanlah kepadaku sebuah amalan yang dengan amalan tersebut Allah akan mencintaiku. Wa ahabbani an-nasu, dan juga manusia akan mencintaiku pula. Faqala, ya, dari sini ya kita tahu bahasanya dahulu para sahabat bersemangat meminta bimbingan dari Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan dalam kisah ini sahabat tersebut meminta kepada Rasulullah untuk diajarkan sebuah amalan yang mana amalan tersebut jika dilakukan seorang hamba maka Allah akan mencintai sang hamba dan juga manusia pula akan mencintainya. Apa amalan tersebut? Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Bersikaplah zuhud dari dunia, maka pasti Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Dan bersikaplah zuhud, ya, bersikaplah zuhud dari apa yang ada di sisi manusia, dari harta benda dunia, kedudukan, ya, naam, jabatan duniawi, ya, bersikaplah zuhud dari itu semua, yuhibbukan nas, maka pasti manusia akan mencintaimu. Ya. Dari hadis ini kita bisa melihat, ya, bagaimana tingginya keutamaan sikap zuhud. Yang dengan sikap zuhud itulah kita bisa meraih cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga meraih kecintaan dari hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis yang lain pula yang menunjukkan tentang keutamaan sikap zuhud dari dunia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bimankibayya. Pernah suatu ketika Rasulullah memegang kedua pundakku. Faqala, maka beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Ya, bersabda kepada Ibnu Umar dengan memegang kedua pundak beliau. Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia wahai Abdullah Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia seperti orang asing, ka'annaka gharibun, seperti orang yang asing. Bukan orang asli, ya, bukan orang yang asli tinggal di dunia. Aw abiru sabilin, atau orang yang sekedar menempuh perjalanan melewati dunia itu. Nah, maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, ya, menyebutkan dan menjelaskan makna hadis ini. Beliau berkata, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau berada di waktu sore hari atau malam hari, maka janganlah engkau menunggu waktu pagi, yaitu di dalam melakukan amalan ketaatan. di dalam mengerjakan amalan-amalan soleh, janganlah menunda-nunda. Janganlah engkau ya berangan-angan bisa naam mendapatkan kesempatan yang lain untuk bisa mengerjakan ketaatan atau amalan soleh tersebut. Ya, tapi bersegeralah. Bersegeralah di dalam melakukan amalan soleh dan amalan ketaatan. Jangan menunda-nunda. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan jika engkau dalam keadaan pagi hari, berada di pagi hari, maka janganlah engkau menunggu waktu sore. Nah, tapi bersegeralah untuk melaksanakan ketaatan. Wa khudh min sihhatika lima radik. Dan manfaatkanlah waktu sehatmu untuk nanti waktu di mana engkau tertimpa sakit. Ya, karena namanya manusia, pasti ada waktu sehat dan waktu sakit. Maka hendaklah kita memanfaatkan waktu sehat kita, ya. Karena nanti ketika waktu sakit, naam kita tidak bisa lagi berkesempatan untuk melakukan amalan ketaatan. Atau menjadi berkurang kesempatan kita. Wa min hayatika limautik. Dan manfaatkanlah masa hidupmu untuk masa matimu. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini, qalu fi syarhi hadzal hadis makna, para ulama menjelaskan di dalam syarah hadis ini, menjelaskan tentang makna hadis ini, la tarkan fid dunya wa la tattakhidha watanan, janganlah engkau wahai hamba Allah ya merasa tenang hidup di dunia. Janganlah engkau merasa ya bahwasanya dunia ini adalah negeri tempat tinggalmu, negeri tempat engkau menetap padanya. Jangan. Wala tattakhidha watanan, dan janganlah engkau menjadikan dunia ini sebagai negeri ya, tempat engkau menetap selama-lamanya. Wala tuhaddits nafsaka bitulil baqa'i fiha, dan janganlah sekali-kali engkau ya berbicara di dalam jiwamu ya, berbisik pada jiwamu, engkau akan bisa hidup panjang di dunia ini, bisa hidup lama di dunia ini. Jangan ya, karena yang seperti ini bisa menjadikan seorang hamba panjang angan-angan dan tidak bersegera di dalam melakukan ketaatan. Wala bil i'tina'i biha, dan janganlah engkau ya wahai hamba Allah memiliki ya obsesi yang terlalu tinggi terhadap dunia. Wala tata'allaq minha illa bima yata'allaqu bihil gharibu fi ghairi watani, dan janganlah sampai hatimu terikat dengan dunia itu kecuali hanya sebatas sebagaimana seorang yang asing itu terikat hatinya di sebuah negeri di mana dia lalui. Bukan negeri tempat tinggalnya, bukan negeri tempat dia menetap, tapi hanya sekedar negeri yang dia lewati dan akan dia tinggalkan. Maka jadikanlah hatimu, keterikatan hatimu dengan dunia ini seperti keterikatan seorang musafir terhadap negeri-negeri yang dilalui dan kemudian ditinggalkannya. Wala tashtagil fiha bima la yashtagilu bihil gharibu alladhi yuridu dhahaba ila ahlihi. Dan janganlah engkau sampai terlalu sibuk dengan dunia itu ya, dengan sesuatu kesibukan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang asing ya, di negeri tempat dia singgah. Ya, tentunya seorang yang musafir ya, dia tidak akan terlalu sibuk ya, tidak terlalu menyibukkan dirinya di tempat dia singgah. Karena apa? Karena tujuan akhirnya adalah negeri tempat tinggalnya, negeri tempat dia akan menetap selama-lamanya di sana. Demikian makna hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Khawati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Di dalam hadis yang lain yang menunjukkan betapa dunia ini adalah suatu yang sangat rendah, ya, suatu yang sangat hina. Nah, yang tentunya hal ini akan lebih mendorong kita untuk bersikap zuhud dari dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang hasan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ala inna dunya mal'una, ketahuilah bahwasanya dunia itu mal'una, wa mal'unun ma fiha, ya, ketahuilah sesungguhnya dunia itu adalah terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini terlaknat, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, illa, kecuali, ya, di sana diperkecualikan beberapa hal, ya, yang terselamatkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Illa dzikrullah taala, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam zikir yang disyariatkan, baik zikir yang wajib maupun zikir yang mustahabbah. Zikir yang wajib misalnya salat 5 waktu, ya, dan sebagainya. Nah, zikir-zikir yang mustahab sangat banyak jumlahnya, mulai dari salat yang sunnah, salat nafilah, zikir-zikir pagi dan petang, zikir setelah salat wajib dan sebagainya. Wa mawalah, dan juga diperkecualikan dari laknat tersebut, ya. Yang pertama adalah zikrullah dengan berbagai jenisnya, wa mawalah, dan apa-apa yang mengikuti zikir tersebut. Ya. Berbagai amalan ketaatan yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Itu juga bisa menyelamatkan seorang hamba dari laknat. Wa aliman, dan seorang yang alim, seorang yang berilmu, ya, akan terselamatkan dari laknat Allah. Jika kita tidak mampu menjadi seorang yang alim, menjadi seorang yang berilmu tentang syariat Allah, maka hendaknya kita menjadi golongan yang berikutnya, wa muta'alliman, seorang yang berusaha menuntut ilmu, berusaha untuk mempelajari dan menuntut ilmu agama ini. Inilah perkara-perkara yang terselamatkan dari laknat Allah. Adapun selainnya dari urusan dunia ini, ya, terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min anatillah. Dan obsesi seorang hamba terhadap dunia, jika itu berlebihan, maka sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya ketika seorang keinginannya terhadap, ya, harta benda duniawi ini sangat berlebihan, terlalu berlebihan, maka itu bisa berbahaya bagi agamanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinih. Tidaklah 2 serigala yang sedang lapar, ketika 2 serigala lapar itu dilepaskan ke sekumpulan domba, ya, sekawanan domba yang sedang digembalakan, kemudian dilepaskanlah 2 serigala yang sedang lapar itu kepada sekawanan domba tersebut, tidaklah itu lebih merusak, ya, dibandingkan obsesi seorang hamba ya terhadap harta dan kedudukan duniawi. Nah, terhadap agamanya. Jadi ketika ada dua serigala yang sedang lapar dilepaskan kepada sekawanan domba, merusak ya. Tapi rusaknya agama seseorang diakibatkan karena obsesi terhadap harta dunia dan kedudukan duniawi, itu lebih besar kerusakannya dibanding kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala lapar yang dilepaskan pada sekawanan domba tadi. Maka di sini kita bisa tergambar bagaimana berbahayanya ketika seorang memiliki obsesi yang terlalu berlebihan terhadap dunia dan kedudukan duniawi. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Nah, maka tentunya dari hadis-hadis ya dan sebelumnya ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang keutamaan sikap zuhud terhadap dunia ini tentunya semakin mendorong kita untuk bisa memiliki sikap zuhud tersebut. Namun masalahnya adalah bagaimana cara yang bisa kita tempuh agar kita bisa memiliki sikap zuhud tersebut. Ya. Pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan yang sebelumnya sudah sempat kita sebutkan kiat yang pertama. Ya. Kiat yang pertama yang bisa dilakukan oleh seorang hamba agar bisa memiliki sikap zuhud terhadap dunia, yaitu, ya, labas pada pertemuan kita kali ini kita ulang sedikit. Yang pertama adalah al-mujahadatu fil i'radi anha. Al-mujahadah fil i'radi anha. Bersungguh-sungguh dalam berupaya untuk berpaling dari dunia itu. Ya. Berpaling dari dunia bukanlah perkara yang mudah. Bukanlah perkara yang ringan. Butuh adanya upaya yang keras. Butuh adanya kesungguh-sungguhan. Yang disebut dengan al-mujahadah, ya, upaya yang sungguh-sungguh, nah, usaha yang keras, sehingga dibutuhkan hal itu. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad, barang siapa yang bersungguh-sungguh dan berupaya untuk menempuh ya keridhaan kami, untuk menempuh jalan-jalan kami, jalan-jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara hidayah dengan al-mujahadah. Ya. Hidayah tidaklah bisa didapatkan seorang hamba kecuali dengan adanya upaya. Kecuali dengan adanya ya usaha. Begitu pula sikap zuhud ini, tidaklah bisa diraih seorang hamba kecuali dengan upaya dan usaha. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala allaqa subhanahu al-hidayata bil jihad. Dalam ayat ini Allah menggandengkan dan mengaitkan antara hidayah dengan jihad. Fakmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Maka hamba Allah yang paling sempurna mendapatkan hidayah adalah mereka-mereka yang paling besar upayanya. Ya. Kesempurnaan hidayah yang diraih seorang hamba itu tergantung kepada seberapa besar upaya dan usaha yang dia lakukan. Wa afradul jihadi jihadun nafs. Dan ketahuilah bahwasanya jihad yang paling diwajibkan pertama kali ya adalah jihadun nafs. Berjihad melawan hawa nafsu, melawan jiwa ini. Ya, karena jiwa ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa ini senantiasa dan terus menerus mengajak pemiliknya kepada kejelekan, Ini tabiat dasar jiwa, selalu mengajak pemiliknya kepada kejelekan. Ya. Kalau tidak bisa mengajaknya kepada kesyirikan, minimalnya mengajaknya kepada kebid'ahan. Kalau tidak bisa mengajaknya kepada kebid'ahan, mengajaknya kepada maksiat. Kalau tidak bisa mengajaknya kepada maksiat, mengajaknya kepada perkara-perkara yang makruh. Kalau tidak bisa mengajaknya kepada perkara-perkara yang makruh, minimalnya meninggalkan perkara-perkara yang lebih afdol. Untuk melakukan perkara-perkara yang lebih mafdul, yang keutamaannya lebih rendah. Atau minimalnya jiwa itu, ya, inginnya selalu rohah. Inginnya selalu, ya, berleha-leha, bersantai-santai. Itulah jiwa. Jiwa manusia. Maka, afradul jihad, jihadun nafs. Jihad yang paling diwajibkan pertama kali adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu, melawan jiwa diri, melawan jiwa kita sendiri. Kemudian wajihadul hawa, ya. Kemudian adalah berjihad melawan hawa, al-hawa. Wajihadus syaitan. Kemudian jihad melawan syaitan. Wajihadud dunya. Dan yang kemudian adalah jihad melawan dunia. Melawan gemerlapnya dunia ini. Naam. Faman jahada hadhihi al-arba'ata fillahi hadahu Allahu subula ridahu al-musilah ila jannatih. Barang siapa yang berjihad melawan empat hal ini, yaitu jihadun nafs, jihadul hawa, jihadus syaitan, wa jihadud dunya, barang siapa yang mampu melakukannya dan berupaya untuk melakukannya fillah karena Allah, hadahullahu subula ridahu, maka Allah akan pasti memberikan hidayah, menunjuki dia jalan-jalan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mengantarkannya kepada jannah, kepada syurga. Wa man tarakal jihad fatahu minal huda bihasabi ma attala minal jihad. Tapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan jihad, ya, dari keempat macam jihad ini, barang siapa yang meninggalkannya, maka akan terluput pula darinya hidayah sejauh atau sebesar kadar jihad yang dia tinggalkan. Jadi semakin besar upaya jihad yang dia lakukan di dalam dia melawan jiwanya, melawan hawa nafsunya, melawan syaitan dan melawan dunia, maka sebesar itu pula lah hidayah yang akan dia raih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ya, semakin banyak bagian jihad yang terluput darinya, maka sebesar itu pula lah bagian hidayah yang terluput darinya. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an, oleh sebagian ulama, wala yatamakkan min jihadi aduwihi fil zahir illa man jahada hadhihi al-a'da batinan. Ketahuilah khawati fillah rahimani wa rahimakunallah, tidaklah bisa seorang hamba itu berjihad melawan musuh yang nyata, yang zahir, ya. Di dalam jihad yang sifatnya zahir, di dalam jihad, ya, yang nyata, dengan senjata, berperang di medan perang, tidaklah bisa seorang itu bertempur, berjihad, ya, secara zahir, kecuali setelah dia mampu berjihad melawan, ya, musuh-musuh yang ada di dalam dirinya. Yaitu apa? Tadi yang sudah disebutkan, jihad melawan jiwanya, kemudian melawan hawa nafsunya, melawan syaitan, dan melawan, ya, keinginannya untuk atau kecenderungannya terhadap dunia. Tidaklah bisa seorang melakukan jihad secara zahir kecuali setelah dia melakukan jihad secara batin. Faman nasara 'alaiha nasara 'ala 'aduwihi. Ya, barang siapa yang menang di dalam dia berjihad secara batin, maka dia akan bisa menang di dalam jihad secara zahir. Namun sebaliknya, faman nusirat 'alaihi nusira 'alaihi 'aduwuhu. Barang siapa yang kalah di dalam dia berjihad secara batin, berjihad melawan jiwanya, berjihad melawan hawa nafsunya, berjihad melawan syaitan, berjihad melawan dunia, barang siapa yang kalah di dalam jihad yang batin ini, maka dia akan kalah di dalam berjihad melawan musuh yang nyata, yang zahir. Naam. Barakallahu li wa lakum. Ini yang pertama, ya. Kiat yang pertama untuk bisa mendapatkan sikap az-zuhud fid dunya, yaitu al-mujahadah fil iradi anha. Berusaha dan berupaya keras untuk berpaling dari dunia tersebut. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua, yaitu dengan al-luju ilallahi wa tadarru'u ilaihi bittu'a. Ya. Yaitu dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon dengan sangat kepadanya. Ya. Memohon kepada Allah untuk bisa dikaruniai sikap zuhud terhadap dunia. Karena memang la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa ini Allah lah yang mengaturnya, Allah lah yang membolak-balikkannya. Sampai pun seorang hamba tidak bisa menguasai jiwanya, menguasai kalbunya kecuali dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah bisa seorang hamba mengarahkan kalbunya dengan kemampuan dia sendiri, ya, kecuali dengan bantuan dari Allah, ya, barulah dia bisa. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, di dalam beberapa hadis membimbingkan kepada kita tentang pentingnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, meminta sikap zuhud dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah dunia. Sebagaimana, ya, pada doa yang biasa kita baca di akhir-akhir sholat kita, ya, ketika selesai membaca tasyahud akhir. Rasulullah alaihissalatu wassalam membimbingkan kita untuk membaca doa yang bunyinya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah memerintahkan, ya, amara bil isti'adzati min fitnatid dunya qabla kulli salamin. Beliau memerintahkan kita untuk beristi'adzah, meminta perlindungan dari fitnah dunia, ya, sebelum salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda alaihi salatu wasalam, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba. Jika kalian selesai membaca tasyahud, ya, jika salah seorang di antara kalian selesai membaca tasyahud, falyasta'id billahi min arba, maka hendaknya berlindung kepada Allah dari empat perkara. Yaqul, ya, yaitu dengan mengatakan, dengan membaca, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya, syahidnya di sini. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari, naam, fitnah hidup dan kematian. Naam. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dan dari azab kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan, fitnah dunia. Naam. Dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Naam. Yang mana doa ini sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hukumnya wajib untuk dibaca di dalam setiap sholat. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dan selain beliau tentang wajibnya membaca doa ini, ya, di setiap tasyahud akhir sebelum salam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, ini yang kedua. Ya, kiat yang kedua agar bisa memiliki sikap zuhud terhadap dunia. Kemudian yang ketiga, kiat yang ketiga adalah at-tafakkur wan nadhar fi ahwalid dunya. Memperbanyak tafakkur, ya. Memperbanyak tafakkur. Memperbanyak berenung, ya. Merenungkan tentang kondisi dunia. Wa kathrat at-taqallubat wan nakabat, ya. Wa fiha wa sur'ah fana'iha, dan memikirkan dan merenungi betapa banyak musibah dan malapetaka yang diakibatkan karena terlalu cinta terhadap dunia. Dan bagaimana dunia itu adalah suatu yang sangat cepat hilangnya. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid, ya. Beliau mengatakan tentang hal ini, la tatimmur raghbatu fil akhirah illa bizzuhud fid dunya. Perhatikan baik-baik betapa sikap zuhud terhadap dunia itu memiliki porsi yang sangat besar, ya. Memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam keimanan seorang hamba. La tatimmur raghbatu fil akhirah. Naam, raghbah terhadap akhirah, keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat itu tidak bisa sempurna, ya. Illa bizzuhud fid dunya, kecuali jika seorang hamba telah memiliki sikap zuhud terhadap dunia. Nah, jadi seorang hamba, tentunya setiap mukmin, setiap muslim, ya, memahami bahwasanya akhirat itu adalah tujuan akhir hidupnya, ya, bahwasanya akhirat itu adalah kehidupan hakiki, di sanalah kenikmatan hakiki akan diraih. Namun, ya, keinginan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu tidak bisa sempurna, ya, kecuali dengan adanya sikap zuhud terhadap dunia. Wala yastaqimu az-zuhdu fid dunya illa ba'da nadharaini sahihaini. Dan tidaklah bisa sikap zuhud terhadap dunia itu terwujud, ya, kecuali dengan dua nadhar, ya, dua hal berikut ini, ya. Dengan melihat pada dua perkara ini. Perkara yang pertama yang harus dipahami dan direnungkan seorang hamba adalah nadharun fid dunya. Melihat kepada dunia itu sendiri, merenungkannya. Wa sur'ah zawaliha wa fana'iha wa mihlaliha wa naqsiha wa khissatiha. Dia harus, seorang hamba harus merenungkan betapa dunia ini sangat cepat hilangnya, sangat cepat sirnanya, sangat cepat berkurang, dan harus merenungkan betapa rendah dan hina dunia tersebut. Wa 'alamil muzahamah 'alaiha wal hirs 'alaiha, dan bagaimana, ya, alam, naam, gangguan-gangguan yang akan dirasakan oleh seorang hamba jika dia berlomba-lomba, ya, ikut masuk dalam perlombaan untuk mendapatkan dunia, ya. Tentunya untuk mendapatkan dunia juga butuh adanya upaya, dan di tergambar pula bagi seorang hamba betapa gangguan itu sangat besar dirasakan bagi seseorang yang berlomba-lomba ingin mendapatkan dunia. Wa ma fi dzalika minal ghasas wan naghas wal ankat wa akhiru dzalika az-zawal wal inqita'. Naam. Dan bagaimana kita harus merenungkan gangguan-gangguan yang akan kita dapatkan di dalam mendapatkan dunia itu, akan tetapi akhirnya, hasil akhirnya hanyalah az-zawal wal inqita', ya, hanya sirna dan terputus. Itulah keadaan dunia, ya, setelah susah payah mendapatkannya, tapi hasil akhirnya, akhir kesudahannya adalah, ya, hilang dan terputus. ma ya'qubu minal hasrah wal asaf. Diikuti dengan ketika dunia sudah sirna, sudah hilang dari tangan kita, maka yang tersisa hanyalah al-hasrah. Ya. Naam, penyesalan. Wal asaf, dan rasa sedih. Fatalibuha la yanfakku min hammin qabla husudiha. Ya. Para pengejar dunia, pencinta dunia, dan orang-orang yang berlomba untuk mendapatkan dunia, itu di seluruh keadaannya akan merasakan kesedihan. Fatalibuha la yanfakku min hammin qabla husudiha. Sebelum dia mendapatkan dunia itu, dia akan merasakan alham, kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, ya, sebelum mendapatkan dunia tersebut. Ketika seorang ingin mendapatkan sebuah, ya, harta duniawi, maka sebelum mendapatkannya dia akan bersusah payah, sekaligus diikuti dengan rasa khawatir dan cemas, apakah dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan ataukah tidak, ya. Jadi sebelum mendapatkannya pun sudah mendapatkan rasa ham, rasa khawatir dan cemas. Wa hammin haladzhafar biha. Dan setelah mendapatkannya pun, setelah mendapatkan harta duniawi yang dia inginkan, tetap dia merasakan kecemasan dan kekhawatiran. Ya. Khawatir apa yang dia dapatkan hilang darinya. Khawatir apa yang telah dia dapatkan pergi darinya. Habis, ya, khawatir dia. Wa ghammin wa huznin ba'da fawatiha. Dan setelah hilangnya harta duniawi dari tangannya pun diikuti dengan rasa ham, rasa gham, rasa gelisah, rasa sedih, ya, setelah hilangnya hal itu. Fahadha ahadun nadharain, ya. Ini cara berpikir yang pertama, ya. Yaitu haruslah kita memikirkan betapa dunia ini, na'am, cepat hilangnya, cepat sirnanya, ya. Dan tidaklah para pengejarnya itu kecuali akan merasakan kekhawatiran dan kecemasan di seluruh, ya, keadaannya, baik sebelum mendapatkannya, ketika mendapatkannya, dan setelah hilangnya dunia tersebut darinya. Kemudian cara berpikir yang kedua, ya, an-nadhar ats-tsani, ya, an-nadhar fil akhirah. Setelah kita mengetahui betapa hinanya dunia, maka kita juga harus melihat an-nadhar fil akhirah, melihat kepada, ya, bagaimana keadaan akhirat. Wa ikbaliha wa maji'iha wa labudda wa dawamiha wa baqaiha wa syarifi ma fiha minal khairat wal masarrat. Melihat kepada akhirat dan bagaimana akhirat itu akan datang menghampiri kita, dan pasti datangnya akhirat itu pasti akan datang menghampiri kita. Nah, inna nafsa atau kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Ya. Setiap jiwa itu pasti akan beralih kepada alam akhirat. Dan kita harus menyadari hal itu. Ya. Betapa akhirat itu, ya, sangat dekat kepada kita. Dan dia pasti akan datang menghampiri kita. Dan setelah itu akhirat adalah suatu alam yang, ya, abadi, wadawamiha wa baqaiha. Akhirat itu adalah sesuatu atau alam yang terus-menerus dan tidak ada berhentinya. Dan di sana terdapat kemuliaan-kemuliaan berupa al-khairat wal masarrat, kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan-kebahagiaan. والتفاوت الذي بينه وبين ما هنا. Dan bagaimana perbedaan yang sangat besar, yang sangat mencolok antara dunia dan akhirat, antara apa yang ada di dunia ini dan di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu adalah sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal. Fahiya khairatun kamilah daimah. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya akhirat itu adalah kebaikan yang sempurna, yang abadi. Sedangkan dunia ini, wahadhi khayalat naqisah munqati'ah mutmahillah. Sedangkan sebaliknya, dunia ini adalah hanya khayalan, yang sangat kurang, ya, yang sangat rendah, dan kenikmatannya terputus serta cepat sirna. Fa idza tamma lahu hadhanin nadharan athara ma yaqtadil aqlu itharahu wa zuhd wa zahada fi ma yaqtadi az-zuhda fihi. Ketika kita sudah memiliki cara berpikir yang seperti ini, ya, kita telah memikirkan betapa rendahnya dunia dan cepat sirnanya dunia, kemudian kita juga berpikir bahwasanya akhirat itu pasti akan datang menghampiri kita, dan bagaimana perbedaan antara dunia dan akhirat itu, maka jika telah terhasilkan dua pemikiran yang seperti ini, maka akal yang sehat pasti akan lebih mengutamakan dan memprioritaskan akhirat daripada dunia. Dan akan muncullah sikap zuhud. Dari sinilah akan bisa muncul sikap zuhud terhadap dunia. Naam. Mungkin sampai di sini kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang pada sifat-sifat wanita salihah yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.